إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مشر الإخوة والأخوات حفظكم الله جميعا. Bahasan kita pada malam hari ini adalah kelanjutan dari pembahasan tentang mufattirat as-sawm, pembatal-pembatal puasa. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyimak dua pembatal puasa yang disebutkan oleh Imam Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala. Yang pertama adalah bersetubuh, dan yang kedua adalah mengeluarkan mani. Dan bahwa dalam masalah atau perkara yang kedua ini telah terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, dan sebagian mereka memilih pendapat yang menyatakan bahwa mengeluarkan mani yaitu dengan cara atau disebabkan mencium istri atau memeluknya dan yang semisalnya merupakan atau bukan merupakan perkara yang membatalkan puasa. Sekarang kita lanjutkan as-salif, pembatal puasa yang ketiga, al-aklu awishurbu, makan atau minum, wahuwa isalut ta'am awishyarabi ilal jawfi min tariqil fami awil anfi ayyan kana naw'ul ma'kuli awil mashrubi, yaitu menyampaikan makanan atau minuman ke al-jawf, dan al-jawf adalah al-ma'idah. Al-ma'idah adalah maqarrut ta'am wasyarab ba'da yanhadir minal mari wa qabla an yanhadir ilal am'a. Al-ma'idah adalah tempat makanan dan minuman setelah ia turun dari saluran makanan dan minuman dan sebelum ia turun ke usus-usus. Ya, disebut dengan al-jawf yaitu perut, min tariqil fami awil anfi, melalui jalan mulut atau hidung. Apapun jenis makanan tersebut atau minuman tersebut. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmu siyama ilal layil. Makan dan minumlah hingga terang bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar, yaitu telah terang fajar shadiq bagi kalian. Kemudian thumma atimmu siyama ilal layil, kemudian sempurnakanlah puasa sampai datangnya malam. Al-Baqarah ayat 187. Syahid dari ayat ini adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad. Makan dan minumlah hingga terang bagi kalian benang putih, yaitu fajar. Jadi makan dan minum dibolehkan sampai terbitnya fajar shadiq. Adapun setelah itu, maka makan dan minum tidak dibolehkan. Jadi keduanya, yaitu makan dan minum, apabila dilakukan oleh orang yang sedang berpuasa dari sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, itu sebelum terbenamnya matahari, maka puasanya batal. Kemudian Al-Imam Ibn Utsaimin menjelaskan, was-sa'ut fil anfi kal akli wasyurb. Dan as-sa'ut, yaitu obat yang dimasukkan ke hidung, seperti atau sama hukumnya dengan makan dan minum, yaitu membatalkan puasa. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis Laqit ibn Sabirah, di dalam hadis Laqit ibn Sabirah, Sabirah dengan fathahkan sad yang tidak bertitik dan mengkasrahkan ba itu yang bertitik satu, Sabirah, wa baligh bil istinshaqi illa an takuna saima, dan lakukanlah al-istinshaq, yaitu menghirup air ke hidung secara maksimal, kecuali apabila engkau sedang berpuasa. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah menyimak penjelasan apa makna al-mubalaghah fil istinshaq. Yang dimaksud dengan al-mubalaghah fil istinshaq adalah jalbul ma bin nafas ila aqsal anf, yaitu menghirup air hingga bagian paling atas hidung. Itu disebut dengan al-mubalaghah fil istinshaq. Selain dalam kondisi puasa, maka ini diperintahkan. Adapun ketika seorang sedang berpuasa, maka hal ini dilarang, karena dikhawatirkan air tersebut akan masuk ke dalam perut, sehingga membatalkan puasa. Akhraja rawahu al-khamsah wa sahahu at-Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam hadis yang lima dan disahihkan oleh at-Tirmidzi. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam Sahih Sunan Abi Daud, hadis nomor 2366. Kemudian Al-Imam Ibn Utsaimin menjelaskan, fa amma syammur rawaih fala yufattir. Adapun mencium bau-bau, maka ia tidaklah membatalkan puasa. Li'annahu laysa lirra'ihati jirmun yadkhulu ila al-jawf. Sebab aroma atau bau itu tidak memiliki jasad yang masuk ke dalam perut. Jadi ini pembatal yang ketiga yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Uzaimin rahimahullah, yaitu makan dan minum, dan termasuk di dalamnya adalah memasukkan obat ke dalam hidung. Kemudian ar-rabi, pembatal yang keempat, pembatal puasa yang keempat, makana bima'na al-akli wasyurb, hal-hal yang semakna dengan makan dan minum. Wa huwa syai'an, dan ia ada dua hal. Ahaduhuma, yang pertama, haqnud dami fi shaim, transfusi darah bagi orang yang sedang berpuasa. Mizal ayyusab binazihin, misalnya orang yang sedang berpuasa mengalami pendarahan, ya, banyak darah yang keluar. Fayuhqan bihi damun, maka disuntikan atau dimasukkan darah ke dalam tubuhnya. Fayuftir bidzalik, maka puasanya batal karena hal itu. Li'anna ad-dama huwa ghayatul ghidha bit-ta'am wasy-syarab, sebab darah itu merupakan tujuan akhir dari makanan yang dikonsumsi lewat makanan dan minuman. Wa qad hasala dzalik bihaqqid dami fi, dan hal itu telah terjadi dengan transfusi darah pada dirinya. Ini pendapat pertama Al-Imam Ibn Uzaimin, yaitu beliau menyatakan bahwa transfusi darah itu membatalkan puasa. Namun beliau rujuk dari pendapat ini. Silakan lihat catatan kaki di dalam kitab Majalis Syahri Ramadan. Beliau mengatakan, hadza ma kuntu arahu min qablu, ini pendapatku sebelum ini. Yaitu beliau berpendapat bahwa transfusi darah itu membatalkan puasa. Thumma dhahara li anna haqnad dami la yufattir, kemudian terjelaskan bagiku bahwa transfusi darah itu tidak membatalkan puasa. Li'annahu laysa aklan wala syaraba, karena ia bukanlah makan dan minum. Wala bima'nahuma, dan tidak pula semakna dengan makan dan minum. Wal aslu baqa'u sihhati shaum, dengarkan yang ribut sendiri. Dan hukum asalnya tetapnya sahnya puasa. Hatta yatabayyana fasadu, hingga terjelaskan kerusakan puasa itu. Wa minal qawaidil mukarrarah annal yaqin la yazul bisyak, dan di antara kaidah yang telah ditetapkan bahwa keyakinan itu tidaklah hilang disebabkan keraguan. Jadi pendapat beliau yang terakhir adalah bahwa transfusi darah bukan merupakan perkara yang membatalkan puasa. Dan inilah pendapat yang dikuatkan oleh banyak ulama. Kemudian syai'ul tsani, yang kedua, al-ibarul mughadziyah allati yuktafa biha 'anil akli wasyurb, injeksi yang bertujuan atau menyebabkan energi makanan, ya, injeksi makanan yang cukup sebagai ganti makan dan minuman. Wa idza tanawalaha aftar. Apabila seseorang melakukan hal ini, injeksi makanan ini, maka puasanya batal. Li'annaha wa illam takun aklan wa syurban haqiqah, fa'innaha bima'nahuma. Sebab, sekalipun injeksi makanan ini bukan makan dan minum yang sebenarnya, akan tetapi ia semakna dengan makan dan minum. Fazabatala hukmuhuma. Maka tetaplah baginya hukum keduanya. Jadi injeksi makanan memiliki hukum yang sama dengan makanan dan minuman. Fa'ammal ibarul al-ibaru ghairul mughadziyah fa'innaha ghairu mufattira. Adapun injeksi yang tidak berfungsi menyalurkan makanan ke dalam tubuh atau injeksi non makanan, maka ia tidak membatalkan puasa. Sawa'un tanawala an tariqil adalat aw an tariqil uruq hatta walau wajada hararataha fi halqi. Sama saja apakah ia melakukannya melalui al-adalat, melalui otot-otot, atau melalui pembuluh darah, hingga sekalipun ia merasakan kehangatannya di dalam tenggorokannya, maka sesungguhnya hal itu tidak membatalkan puasa. Karena ia injeksi non-makanan, bukanlah makanan dan minuman, dan bukan pula yang semakna dengan keduanya. Fa innaha la tufattir li'anna laysat aklan wala syurba wala bima'nahuma. Sebab ia, maka ia tidak membatalkan puasa karena ia bukan makanan, bukan pula minuman, serta bukan pula yang semakna dengan keduanya. Fala yasbutu laha hukmuhuma. Maka ia tidak memiliki hukum yang sama dengan keduanya. Wala ibrata biwujudi ta'am fil halqi fi ghairil akli wasyurb. Dan tidak menjadi tolak ukur adanya rasa di dalam tenggorokan pada selain makanan dan minuman. Walidha qala fuqaha'una. Oleh karena itu para ahli fikih kami mengatakan, lau la taqa batini qadamihi bihandal fawajada ta'mahu fi halqihi lam yuftir. Jika seseorang melumuri bagian bawah kakinya dengan handal, yaitu tanaman sejenis labu yang memiliki rasa pahit, lalu ia merasakan rasanya di tenggorokannya, maka ia tidak membatalkan puasa. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fi risalati haqiqatus siyam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan di dalam risalah beliau, hakikat puasa, laisa fil adillati ma yaqtadi annal mufattira alladhi ja'alahu Allah wa rasuluhu mufattira huwa ma kana wasilan ila dimagh aw badan aw ma kana dakhilan min manfadh aw wasilan ila jawf wa nahwi dhalik min al-ma'ani allati yaj'aluha ashab hadhihi al-aqawil hiya manat al-hukmi 'inda Allah wa rasulihi. Beliau mengatakan tidak tercantum di dalam dalil-dalil sesuatu yang menunjukkan bahwa pembatal puasa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sebagai pembatal puasa adalah apa yang sampai ke otak atau tubuh atau apa yang masuk melalui saluran atau lubang atau yang sampai ke perut dan yang semisalnya dari makna-makna yang ditetapkan atau dibuat oleh mereka yang memiliki pendapat-pendapat seperti ini sebagai manaq, yaitu illah, sebagai sebab hukum menurut Allah dan Rasulnya. Qal, beliau mengatakan, wa idza lam yakun dalil ala ta'likillah wa rasulihi al-hukam ala hadzal wasf kana qaulul qa'il innallaha wa rasuluhu innama ja'ala hadza mufattiran li hadza qaulan bila ilm. Beliau mengatakan, dan apabila tidak ada dalil terhadap tindakan Allah dan Rasulnya menggantungkan hukum kepada sifat ini, maka pendapat orang yang mengatakan sesungguhnya Allah dan Rasulnya menjadikan perkara ini sebagai pembatal puasa bagi hal ini merupakan pendapat yang didasari, yang tidak didasari ilmu. Intaha kalamuhu rahimahullah. Selesai perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi pembatal yang keempat adalah al-ibar al-mughadziyah, yaitu injeksi makanan, yaitu suntikan yang tujuannya untuk menyalurkan energi makanan ke tubuh orang yang disuntikan. Ini yang membatalkan puasa. Adapun transfusi darah, maka yang kuat bahwa ia bukan termasuk pembatal puasa. Kemudian al-khamis, pembatal puasa yang kelima, ikhrajud dami bil hijama, mengeluarkan darah dengan cara berbekam. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aftar al hajim wal mahjum, telah batal puasa orang yang membekam dan dibekam. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud min hadithi Shaddad ibn Aus. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dari hadith Shaddad ibn Aus. Qala al-Bukhari, al-Bukhari mengatakan, laisa fil babi asahhu min, tidak ada di dalam bab ini hadis yang lebih sahih darinya. Dan hadis ini, aftar al-hajim wal-mahjum, telah disahihkan oleh Syekh al-Albani di dalam Sahih Sunan Abi Dawud, hadis nomor 2369. Kemudian Syekh Ibn Utsaimin menjelaskan, wa hadza madhhabul Imam Ahmad wa aktsari fuqaha'il hadis, dan ini adalah mazhabnya Al-Imam Ahmad dan mayoritas para ahli fikih, fuqaha'il hadis. Mayoritas fuqaha'il hadis. Dan permasalahan ini juga telah terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, yaitu apakah berbekam itu membatalkan puasa atau tidak. Dan Al-Imam Ibn Uthaymin memilih pendapat yang menyatakan batalnya puasa dengan berdalil hadis yang telah disebutkan tadi, aftar al-hajim wal-mahjub. Dan sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa berbekam itu tidak membatalkan puasa, karena Nabi SAW telah memberikan keringanan bagi orang yang berpuasa untuk berbekam. Sedangkan hadis aftar al-hajim wal-mahjum mansukh, telah dihapus. Dan inilah pendapat yang dipilih oleh banyak ulama, diantaranya oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Berikut ini penjelasan beliau sebagaimana tertera di dalam kitab Mukhtasar Sahihul Bukhari. Jilid yang pertama halaman 566. Saya ulangi, di dalam kitab beliau Mukhtasar Sahih Al-Bukhari, jilid yang pertama halaman 566, dengan dihilangkan beberapa bagian, beliau mengatakan lakinnal hadis mansukh, akan tetapi hadis tersebut yaitu aftar al-hajim wal mahjum, telah batal puasa orang yang membekam dan dibekam, mansukh, telah dihapus oleh hadis yang lainnya. Kemudian beliau mengatakan wa nasikhuhu laisa huwa hadis Ibnu Abbas al-Ati, dan yang memansuhkannya, yang menghapusnya, bukanlah hadis Ibnu Abbas yang akan disebutkan. Wa innama hadis Abi Sa'id al-Khudri, melainkan yang menghapusnya adalah hadis Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, qal arkhasan nabi sallallahu alaihi wasallam fil hijamati lis-shaim, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan untuk berbekam bagi orang yang sedang berpuasa. Syekh Al-Albani mengatakan wa huwa sahihun ayda kama bayyantuhu hunak, dan ia juga hadis sahih sebagaimana yang telah saya jelaskan di sana. Yang beliau maksud adalah di dalam kitab beliau Al-Irwa, di dalam kitab beliau Irwaul Ghalil. Kemudian di dalam kitab beliau yang lain yaitu Irwaul Ghalil, jilid yang keempat halaman 74, Syekh Al-Albani menjelaskan wa fil fath, dan di dalam kitab Fathul Bari yaitu karya Al-Hafidz Ibnu Hajar, jilid yang keempat halaman 155, disebutkan wa qala Ibnu Hazm, Ibnu Hazm mengatakan sahha haditsu aftar al-hajim wal mahjum, telah sahih hadis telah batal puasa orang yang membekam dan dibekam bila raib, tanpa ada keraguan. Lakin wajadna min hadis Abi Sa'id, akan tetapi kami menemukan dari hadis Abu Sa'id arkhasan nabi sallallahu alaihi wasallam lis-sha'im, kami yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan dispensasi atau keringanan bagi orang yang berpuasa, ay arkhasan nabi sallallahu alaihi wasallam al-hijamah lis-sha'im, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan untuk berbekam kepada orang yang sedang berpuasa. Wa isnaduhu sahih, dan sanadnya sahih. Fa wajabal akhdhu bi, maka wajib mengambil atau berpegang dengan hadis ini. Li anna ar-rukhsah innama takun ba'dal azimah, sesungguhnya keringanan atau dispensasi itu datang setelah azimah, yaitu setelah azimah lawan dari dispensasi. Badalla ala naskhil fitr bil hijamah sawa'un kana hajima au mahjuma, maka hadis ini menunjukkan dihapusnya perihal batalnya puasa karena berbekam, sama saja apakah ia untuk orang yang membekam atau untuk orang yang dibekam. Intah, selesai apa yang dinukilkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dan pendapat yang menyatakan bahwa berbekam tidak membatalkan puasa juga dikuatkan oleh hadis Ibnu Abbas radhiyallahu an, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa sha'im, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam ketika beliau sedang berpuasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dan juga apa yang diriwayatkan dari Thabit Al-Bunani, ia berkata Su'ila Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas bin Malik radhiyallahu anhu ditanya, "Akuntum takrahuna al-hijamata lis-shaim?" Apakah dahulu kalian tidak menyukai tindakan berbekam bagi orang yang berpuasa? Qala la. Ia menjawab, tidak. Illa min ajli dha'f, kecuali apabila ia menyebabkan kelemahan. Rawahul Bukhari. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Ini beberapa dalil yang menguatkan bahwasanya berbekam tidak membatalkan puasa. Dan ini adalah kebiasaan yang dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali apabila hal itu menyebabkan lemahnya seseorang, maka ketika itu ia tidak dianjurkan untuk berbekam, melainkan dalam ia menundanya hingga waktu berbuka tiba. Dan pendapat ini juga dipilih oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala. Jadi pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran adalah pendapat yang menyatakan bahwa berbekam itu tidak membatalkan puasa. Namun hendaklah seseorang memperhatikan kondisi fisiknya. Apabila berbekam akan menyebabkan ia lemah sehingga ia tidak mampu melanjutkan puasa, maka hendaklah ia mengurungkan niatnya untuk berbekam dan menundanya hingga tiba waktu berbuka. Kemudian Al-Imam Ibn Utsaimin menjelaskan, wa fi ma'na ikhrajid dami bil hijamah, dan yang semakna dengan mengeluarkan darah dengan cara berbekam. Wa ala hadza, dan berdasarkan hal ini, fala yajuz lis-shaim shauman wajiba ay yatabarra'a bi ikhraj damih al-kathir alladhi yu'athir 'ala al-badan. Oleh karena itu, tidak boleh bagi orang yang sedang melaksanakan puasa yang wajib untuk mendonor darahnya, yaitu dengan mengeluarkan darahnya yang banyak yang akan mempengaruhi tubuhnya, seperti pengaruh yang ditimbulkan oleh bekam. Illa an yujada muttarrun lah, kecuali ada sesuatu yang sangat penting yang mendorongnya untuk melakukan hal itu, kondisi darurat yang memaksanya untuk melakukan bekam. La tandafi daruratu illa bi, yang kondisi tersebut tidak akan bisa dihilangkan kecuali dengannya. Wala darara ala shaim bisahbid dammin fa yajuz lid darura, dan tidak ada bahaya yang timbul bagi orang yang sedang berpuasa dengan diambil darah darinya, maka boleh hal itu dilakukan karena kondisi darurat. Wa yuftiru dzalika al-yawm wa yaqdi, dan puasanya batal pada hari itu dan ia wajib mengqadanya. Dan ini yaitu pendapat yang menyatakan bahwa mendonor darah itu membatalkan puasa berdasarkan pendapat bekam itu membatalkan puasa. Jadi mereka yang berpendapat bahwa berbekam itu membatalkan puasa, maka mereka berpendapat mendonor darah itu membatalkan puasa. Adapun para ulama yang menyatakan atau berpendapat bahwa berbekam itu tidak membatalkan puasa, maka mereka berpendapat mendonor darah itu tidak membatalkan puasa. Dan inilah pendapat yang dipilih oleh banyak ulama, diantaranya juga adalah Syekh Al-Albani rahimahullah, dan juga Syekh Sulaiman Ar-Ruhayli hafizahullahu taala dan para ulama yang lainnya yang menyatakan bahwa berbekam itu tidak membatalkan puasa. Kemudian wa amma khurujud dami birru'af aw as-su'al aw al-basur aw qal'is-sin aw syakkil jarh aw tahlil ad-dam aw gharz al-ibrah wa nahwiha فلا يفطر لأنه ليس بحجامة ولا بمعناها إذا لا يؤثر بالبدن كتأثير الحجامة. Adapun keluarnya darah karena ar-ru'af, yaitu darah yang keluar dari hidung, ya seperti mimisan, atau as-su'al, ya karena batuk, atau penyakit bawasir, atau darah yang keluar karena mencopot gigi, atau syakil jarah, yaitu darah yang keluar akibat luka ketika dilakukan pembedahan, atau pemeriksaan darah, yaitu darah diambil untuk diperiksa, atau gharzil ibrah, menusukkan jarum dan yang semisalnya, maka yang demikian itu tidak membatalkan puasa karena ia bukanlah bekam dan bukan pula semakna dengan bekam apabila ia tidak mempengaruhi badan seperti pengaruh yang ditimbulkan oleh bekam. Kemudian kita lanjutkan as-sadis, pembatal puasa yang keenam, at-taqayyu amda, muntah secara sengaja. Wa huwa ikhraju ma fil ma'idati min ta'am aw syarab an tariqil fami, yaitu mengeluarkan makanan atau minuman yang ada di dalam perut melalui mulut, yaitu secara sengaja. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man zara'ahu al-qayy fa laysa alaihi qada wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi. Siapa yang muntah secara tidak sengaja maka tidak ada kewajiban mengqada baginya, dan siapa yang muntah secara sengaja maka ia wajib mengqada, mengganti puasanya. Rawahul khamsa illa an-Nasa'i wa sahahul Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam hadis yang lima kecuali an-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Hakim. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahih Sunan Abi Dawud. Hadis nomor 2380. Kemudian Syekh Ibn Utsaimin mengatakan wa ma'na zara'ahu ghalaba, dan ma'na zara'ahu ay ghalaba, yaitu muntah keluar tanpa sengaja. Wa yuftir idza ta'ammad al-qai, dan ia batal puasanya apabila ia sengaja mengeluarkan muntah, yaitu muntah secara sengaja. Imma bil fi'l, bisa jadi dengan perbuatan, ka asri batnih, seperti menekan-nekan perutnya, au ghamzi halqih, atau meraba tenggorokannya, au bisyam, atau dengan cara mencium, mizal an yashamma syai'an liyaqi'a bih, seperti ia mencium sesuatu agar ia bisa muntah, au bin nazar ka an yata'ammada an-nazar ila syai' liyaqi'a bih, atau dengan cara melihat, misalnya ia sengaja melihat sesuatu agar bisa muntah, wa yuftir bidzalika kulli, maka puasanya batal disebabkan itu semua. Amma idza hasala al-qai biduni sabab minhu fa innahu la yadur. Adapun apabila muntah itu terjadi tanpa ada sebab dari dirinya, maka hal itu tidak mempengaruhi puasanya. Wa idza rajat ma'idatuh lam yalzamhu man'ul qai li'anna dzalika yadurru. Dan apabila perutnya terasa mual, maka ia tidak harus mencegah keluarnya muntah karena hal itu membahayakannya. Walakin yatrukuhu, akan tetapi ia membiarkannya. Bala yuhawilul qai'a wala man'ah, di mana ia tidak berusaha muntah dan tidak pula menghalanginya. Ini pembatal puasa yang keenam, yaitu muntah secara sengaja. Dan dalilnya jelas dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian as-sabi', pembatal puasa yang ketujuh, khuruju damil haidi wan nifas, keluarnya darah haid dan nifas. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam bil mar'ah alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang wanita, bukankah apabila wanita itu mengalami haid ia tidak berpuasa, ia tidak salat dan tidak berpuasa, famata ra'ad damal haid aw an-nifas fasada shaumuha, maka apabila seorang wanita melihat darah haid atau darah nifas keluar, maka puasanya batal. Sawa'un fi awwalin nahar, sama saja apakah hal itu terjadi di permulaan siang, am fi akhiri, atau di akhir siang, yaitu menjelang terbenam matahari. Walau qablal ghurub bilahdah, walaupun sesaat sebelum terbenamnya matahari. Wa in ahassad bintiqalid dami wa lam yabruz illa ba'dal ghurub wa shaumuha sahih. Dan apabila wanita itu merasakan terjadinya perpindahan darah namun darah tersebut belum nampak kecuali setelah terbenamnya matahari, maka puasanya sah. Kemudian Al-Imam Ibn Al-Zaymin jelaskan, wa yahrumu ala as-sa'im tanawulu hadhihi al-mufattirat in kana sawmuhu wajiban ka sawmi ramadan wal kafara wan nadhar. Dan haram bagi orang yang berpuasa melakukan pembatal-pembatal ini apabila puasanya puasa wajib, seperti puasa Ramadan, puasa membayar kafarah dan nazar, illa an yakuna lahu udhrun yubihu al-fitra asadharin wa maradin wa nahwihima, kecuali apabila ia memiliki udhur yang membolehkannya untuk berbuka, untuk membatalkan puasa, seperti safar, perjalanan, sakit dan yang semisal keduanya. Lianna man talabbasa biwajib lazimahu itmamu illa li'udhrin sahih, sebab siapa yang sedang melaksanakan suatu perkara yang wajib, maka ia wajib menyempurnakannya kecuali jika ada udhur yang benar. Thumma inna man tanawalaha fi nahari ramadhan li ghairi udhrin wajaba alaihi al-imsak baqiyatal yawm wal qada. Kemudian orang yang melakukan pembatal-pembatal puasa tersebut di siang hari bulan Ramadhan tanpa ada udhur, tanpa ada alasan yang syar'i, maka ia wajib menahan dirinya dari melakukan pembatal puasa pada sisa hari tersebut, dan juga wajib mengganti puasanya. Wa illa, jika tidak, lazimahul qada dunal imsak, maka ia wajib mengqada dunal imsak, bukan atau tidak wajib menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Amma in kana shaumu tatawwu'a, adapun apabila puasanya tatawu, puasa sunnah, puasa nafilah, fa innahu yajuzu lahu al-fitr, maka ia boleh membatalkan puasanya walau biduni udhrin, sekalipun tanpa ada udhur. Lakinnal aula al-itmam, akan tetapi yang lebih utama adalah menyempurnakan puasa sunnah tersebut. Selesai penjelasan al-Imam Ibn Uzaimin tentang beberapa pembatal puasa. Dan dari penjelasan beliau, kita simpulkan beberapa pembatal puasa. Yang pertama adalah bersetubu. Sama saja apakah keluar mani atau tidak ketika bersetubu, semuanya membatalkan puasa. Kemudian yang kedua, makan dan minum. Dan termasuk di dalam hal ini adalah memasukkan obat melalui hidung. Kemudian yang ketiga, injeksi makanan. Ini juga termasuk pembatal puasa. Kemudian yang keempat, muntah secara sengaja. Dan yang kelima, keluarnya darah haid dan darah nifas. Adapun perkara-perkara yang lain, maka ia tidak termasuk dalam pembatal puasa. Di antaranya adalah keluarnya mani, seperti yang telah dijelaskan pada pertemuan yang lalu dengan rincian-rinciannya. Kemudian yang kedua adalah keluarnya mazi. Jadi apabila seorang ya keluar mazi dari dirinya, maka ini juga tidak membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga adalah haqnu ad-dam, transfusi darah. Kemudian yang keempat, tidak membatalkan puasa berbekam. Kemudian yang kelima adalah donor darah. Kemudian yang keenam, bersiwak. Ya, bersiwak termasuk di dalamnya adalah menggunakan odol gigi. Namun disebutkan oleh para ulama dengan syarat tidak ada sesuatu yang masuk dari dodol gigi tersebut ke kerongkongan kemudian ke perut. Apabila hal itu terjadi, itu membatalkan puasa. Kemudian yang lainnya adalah menggunakan atau meneteskan obat tetes mata maupun telinga. Ini juga tidak membatalkan puasa. Namun disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, apabila tetesan tersebut sampai ke tenggorokan, ya kemudian ia menelannya sampai ke perut, maka ini membatalkan puasa. Adapun apabila ketika cairan tersebut sampai ke tenggorokan kemudian ia segera memuntahkannya atau membuangnya, maka hal ini tidak membatalkan puasa. Kemudian termasuk juga yang dibolehkan adalah mencicipi makanan. Ya, sebatas di mulut saja, tidak sampai masuk ke tenggorokan kemudian ke perut. Dan juga yang disebutkan oleh para ulama yang tidak membatalkan puasa adalah vaksinasi. Ya, vaksinasi COVID-19 atau corona, ini juga tidak membatalkan puasa. Ini beberapa hal yang tidak termasuk di dalam perkara yang membatalkan puasa. Dan sebelumnya sudah dijelaskan beberapa perkara yang termasuk pembatal-pembatal puasa. Dan di akhir pembahasan ini, Imam Ibn Uthaimin jelaskan, ikhwani, saudara-saudaraku, hafizu ala ta'at, jagalah ketaatan-ketaatan. Wajanibul ma'asi wal muharramat, jauhilah perbuatan maksiat dan hal-hal yang diharamkan. Wabtahilu ila fatiril ardi was samawat, dan panjatkanlah doa kepada pencipta langit dan bumi. Wata'arradu linafahati judihi, fa'innahu jazilul hibad, dan berupayalah mendapatkan karunia kedermawanannya, karena sesungguhnya Dia adalah Zat yang maha banyak pemberiannya. Wa'lamu annahu laysa lakum min dunyakum illa ma amdaytumu fi ta'ati maulakum, dan ketahuilah tidaklah kalian mendapatkan dari dunia ini kecuali apa yang kalian gunakan untuk melakukan ketaatan kepada Rabb kalian. Fal ghanimatal ghanimah qabla fawatil awan, maka manfaatkanlah, perolehlah kemenangan-kemenangan sebelum terluputnya waktu. Wal murabahah al murabahah qabla hululil khusran, perolehlah keuntungan-keuntungan sebelum datangnya kerugian. Allahumma waffiqna liqtinamil awqat, ya Allah, berikanlah taufik kepada kami untuk menggunakan waktu-waktu. Wa syughliha bil amalis salihah, dan mengisi waktu-waktu itu dengan amalan-amalan saleh. Allahumma jud alaina bil fadli wal ihsan, ya Allah, berikanlah kepada kami karunia, keutamaan dan kebaikan. Wa amilna bil afwi wal ghufran, dan berikan kepada kami maaf dan ampunan. Allahumma yassirna lil yusra, ya Allah, siapkanlah bagi kami jalan yang mudah. Wa jannibnal usra, dan jauhkan dari kami jalan yang sulit. Waghfir lana fil akhirati wal ula, dan ampunilah kami di akhirat dan di dunia ini. Allahumma rzuqna syafa'ata nabiyyina wa auridna hawda wa asqina minhu syarba la nadma'u ba'daha abadan, ya rabbal alamin. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami syafaat nabi kami. Wa auridna hawda, dan jadikanlah kami orang-orang yang mendatangi telaga beliau, dan berikanlah kami seteguk minuman darinya, dari telaga nabi tersebut, di mana kami tidak akan dahaga setelahnya untuk selama-lamanya, wahai Rabb semesta alam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.